Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Yang saya hormati sesepuh Masjid Raya Ukhuwah dan Pasar Bali, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah dan Pasar Bali, yang kami hormati pula para pengurus dari Ukhuwah Mu'allaf Center, dan yang saya hormati pula saudara-saudara seiman para mu'allaf yang hadir pada sore hari ini. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allahu Jalla wa'ala yang telah memberikan kepada kita ni'matul Islam, kepada saya dan kepada saudara-saudaraku sekalian. Islam adalah agama yang Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Agama yang Allah ridai hanyalah agama Islam. Dan benar-benar Allah tidak menerima dari siapapun agama selain daripada agama Islam. Maka siapapun yang hendak mencari agama yang akan dia jadikan sebagai pedoman dalam hidupnya, maka Allah akan menolak agama tersebut. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, sebagai satu perkara yang wajib diimani setiap muslim, bahwa akan ada yaumul akhir, hari kiamat, yang kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita ketika di dunia, maka orang-orang yang mencari agama selain daripada agama Islam akan merugi di hari itu. Ma'asyiral muslimin ini dimulakan Allahu Jalla wa'ala, maka siapapun di seluruh penjuru dunia, laki-laki, perempuan, tua, muda, apapun status sosialnya, yang dia beragama selain dengan Islam sejak kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, maka Allah tidak akan terima agama itu darinya. Dan kalau dia mati, maka dia berarti mati di atas kekafiran, di atas kemusyrikannya, dan dia akan masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini Umat yang dimaksud adalah ummatud da'wah. Dari selain umat Islam, yang mereka beragama dengan agama selain Islam, sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi, baik dia itu seorang Yahudi ataupun Nasrani atau yang lainnya, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya. Thumma yamutu, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia pasti menjadi penduduk neraka. Sehingga ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, agama yang telah saudara-saudaraku pilih ini, dan tentu yang paling penting adalah bahwa ini adalah pilihan Allah bagi kita, benar-benar agama yang sangat mulia. Dia adalah agama yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan di dalam kitab suci kita yang mulia, Al-Quranul Karim. Allah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Coba kita perhatikan ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Suatu hari ada orang Yahudi yang datang menjumpai Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Amirul Mukminin, kata dia, ada satu ayat dalam kitab suci kalian yang selalu kalian baca, yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan menjadikannya sebagai hari besar, sebagai hari raya, sebagai hari yang mereka akan berbangga dengan hari turunnya ayat tersebut. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ayya ayatin, ayat yang mana itu? Maka dia membaca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Maka Islam, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu jalla wa ala, Islam agama sempurna yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, yang dibahas di dalamnya segala perkara yang memberikan maslahat, memberikan kebaikan bagi umatnya, bagi pemeluknya, dari perkara yang terkecil apalagi permasalahan yang besar, semua dibahas, dirinci, dijelaskan, dijabarkan dalam agama Islam. Makanya jangan heran ketika dahulu ada seorang yang datang menjumpai sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ingin menguji apakah memang benar Islam itu agama sempurna yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Kata dia, orang Yahudi tersebut menyatakan, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah? Apakah nabi kalian mengajarkan kalian segala perkara, semua permasalahan, sampai urusan buang air juga dibahas? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ajal, tentu dalam Islam semuanya dibahas. Maka dalam Islam permasalahan buang air Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang disebutkan oleh Salmanul Farisi radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi melarang kami untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau ketika buang air kecil. Tidak boleh kencing dan buang air besar ke arah kiblat, ke arah barat kalau posisi kita, atau membelakangi kiblat. Itu dilarang. Demikian pula tidak boleh untuk beristinja. Bahasanya apa? Cebok. Tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Tangan kanan itu dipergunakan untuk hal-hal yang memiliki kemuliaan. Maka ketika seorang bercebok, maka harus menggunakan tangan kirinya. Ini dibahas dalam Islam. Demikian pula kalau orang mau beristinja dengan menggunakan batu, karena mungkin tidak mendapatkan air, tidak boleh kurang dari 3 batu. Demikian pula tidak boleh membersihkan naam bekas kotoran dengan tulang atau dengan kotoran. Subhanallah. Islam benar-benar agama yang lengkap dan sempurna. Sehingga ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, agama Islam adalah agama yang luar biasa, yang mestinya kita sebagai pemeluk Islam berbangga dengan agama ini, karena begitu luar biasa sekian banyak fadilah, keutamaan-keutamaan yang menggambarkan tentang Islam apabila dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Untuk mendekatkan pemahaman kita, sebutlah misalnya beberapa bentuk perbandingan. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan kalian umat Islam dengan 2 ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu seperti seorang tuan yang mempekerjakan beberapa orang pekerja. Seorang bos, ada beberapa karyawannya. Maka dia kemudian menyatakan, siapa di antara kalian yang mau bekerja untukku dari pagi sampai pertengahan siang dengan bayaran 1 qirat? Orang Yahudi menerima tawaran tersebut. Lalu kemudian dia berkata lagi, siapa di antara kalian yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang sampai sholat asar dengan bayaran 1 qirat? Orang Nasrani bekerja. Lalu dia menyatakan, siapa di antara kalian yang mau bekerja untukku dari salat asar sampai terbenamnya matahari? Maka kata Rasulullah, fa antumhum, maka itulah kalian. Akhirnya kemudian dengan melihat kondisi ini, orang bekerja dari pagi sampai siang, ini lumayan panjang waktunya. Yang ini gambaran tentang jatah yang diambil oleh seorang Yahudi. Lah sementara dari pertengahan siang sampai sholat asar diambil orang Nasrani, dan kondisi ini kalau cuaca siang itu lebih panas, lebih menyengat, lebih membuat capek. Meskipun durasi waktunya lebih pendek dibandingkan dari pagi sampai pertengahan siang, dengan upah yang sama 1 qirat. Lah ternyata umat Islam yang bekerja dari asar sampai terbenamnya matahari kondisinya sudah lebih enak. Matahari sudah tidak terlalu menyengat, angin bertiup sepoi-sepoi, luar biasa Masya Allah. Tapi bayarannya 2 qirat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, faghadibal yahudu wan nasara, lalu marahlah orang Yahudi dan Nasrani. Ada apa dengan kami? Kami lebih banyak pekerjaannya, tapi bayarannya lebih sedikit. Maka sang tuan tersebut menyatakan, Hal naqastukum min haqqikum syai'an? Aku telah mengurangi hak kalian? Aku sudah melanggar perjanjian dengan kalian? Yang mestinya misalnya ini, terjemahan tafsirannya ini, yang harusnya kalian bekerja dari pagi sampai siang, ternyata molor sampai sore. Ternyata tidak seperti itu. Yang mestinya bayarannya suatu qirat, ternyata dipotong. Ada 50% untuk administrasi. Apakah seperti itu? Tidak ada. Fayaquluna la. Engkau tidak mengurangi hak kami sedikitpun. Maka sang tuan ini menyatakan, si bos ini menyatakan, dalika fadli utihi man asya. Itulah fadilahku, keutamaanku yang aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Maka demikianlah Allahu Jalla wa'ala memberikan fadilah, memberikan keutamaan dan kelebihan kepada umat Islam yang jauh lebih besar dibandingkan yang telah Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Contoh yang lain misalnya, kelebihan umat Islam. Dahulu Allah Jalla wa'ala telah mensyariatkan bagi kaum Yahudi salat sebanyak 50 kali. Dan mereka berat serta tidak sanggup menunaikannya. Keberatan yang sangat. Dan ketika Allah Jalla wa'ala mensyariatkan ibadah salat bagi umat Islam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj yang Allah wajibkan salat di waktu itu, awalnya 50 kali juga. Sampai kemudian dengan saran Nabiullah Musa alaihi salam, karena umatnya tidak sanggup menunaikannya, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya, Allah kurangi sampai menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Tapi di mana sisi perbedaannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya khamsun wa hiya khamsun. Salat ini kita tunaikan, dilaksanakan oleh kaum muslimin sehari semalam sebanyak 5 kali, tapi nilai ganjarannya dalam mizan, dalam timbangan di hari kiamat nanti, itu senilai dengan 50 kali salat. Luar biasa. Islam yang mesti kita banggakan. Lain lagi dengan Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya. Berapa umur mereka? Nabi Nuh dan kaumnya. Berapa jamaah? Mencapai 1000 tahun. Iya. 1000 tahun. Itu waktu yang tidak singkat. Nah, waktu yang tidak singkat. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kurang lebih 950 tahun lamanya. 950 tahun. Dengan amalan-amalan yang mereka lakukan, barakallahu fikum. Lah, kalau dibandingkan dengan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita sangat tidak berbanding dengan umur kaum Nuh alaihi salam. Umur kita cuma jarak antara 60 sampai 70 tahun, adapun lebih dari itu bonus. Tapi subhanallah, Allahu Jalla wa ala ketika bulan Ramadan meletakkan padanya suatu malam yang dinamakan dengan malam apa? Malam apa? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih mulia daripada 1000 tahun lamanya. 1000 bulan. 1000 bulan mencapai 83 tahun sekian. Kalau itu berjalan berlangsung, Allah karuniakan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sepanjang 10 tahun lamanya, berarti umur kita sudah kurang lebih 850 tahun. Nah, sudah hampir menyamai masa kehidupan Nabi Nuh dan kaumnya. Apalagi kalau lebih dari itu, 20 tahun, 30 tahun. Dengan ibadah, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita lakukan di malam-malam bulan Ramadan. Sehingga, sekali lagi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah jalla wa'ala, benar-benar patut untuk kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini. Ketika Allah memilih kita, ketika Allah memilih kita, dan ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Karena sesungguhnya sebagaimana disebutkan tadi dalam sambutan-sambutan sebelumnya, ini adalah pemberian dan karunia besar dari Allah berupa hidayah. Ini semua karena hidayah Allah kepada kita. Dan Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan siapa yang Dia kehendaki dan Allah berikan hidayah siapa pula yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari hamba-hamba pilihannya. Dari hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki memberikan hidayah, siapa yang sanggup untuk mencegah dan menghalangi tersampaikannya hidayah kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Salman Al-Farisi, seorang putra pembesar. Seorang putra pembesar. Beliau termasuk dari kalangan penyembah api, yang hari-hari beliau telah dipersiapkan untuk terus menjaga perapian yang mereka pertuhankan jangan sampai padam. Terus demikian. Dan benar-benar Salman Al-Farisi dihalangi dari dunia luar oleh orang tuanya, karena dia telah dipersiapkan untuk menjadi penerus dalam mempertahankan penyembahan kepada api. Tetapi subhanallah, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala menariknya keluar. Dalam cerita yang cukup panjang, bertemu dengan beberapa orang pendeta Nasrani, beberapa waktu belajar padanya meninggal, dan diarahkan kepada pendeta lainnya sebelum meninggalnya. Beberapa waktu berjumpa dengannya dan belajar, meninggal lagi, sampai kurang lebih 5 orang. Dan akhirnya dia menceritakan tentang seorang nabi yang datang di negeri Arab, yang ada tanda kenabian di pundaknya sebelah kiri, di mana ciri nabi tersebut yang lain adalah dia menerima hadiah tetapi tidak mau makan harta sedekah. Dan dia rela dari seorang putra raja itu menjadi budak, manjat pohon kurma, dipekerjakan, dipukul, dan yang lainnya demi menggapai hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian dia mengumpulkan harta, tatkala dia jumpai dan telah diceritakan tentang keberadaan Rasulullah dan dakwah beliau alaihi salatu wassalam, maka beliau ingin menguji apakah memang betul ini orang yang dimaksudkan dari cerita yang tersebar bahwa dia seorang nabi akhir zaman. Dia membawa sesuatu dan menyatakan, ini ada sedekah dari saya dan kalian sangat pantas untuk mengambilnya. Maka Rasulullah berikan kepada para sahabat dan beliau tidak memakannya. Satu, cirinya ketemu. Di lain waktu dia mengumpulkan lagi harta, kemudian dibawa ke sana, ini ada hadiah dari saya dan kalian adalah orang yang paling berhak menerimanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantap hadiah tersebut dan sahabat yang lainnya. Ciri kedua dapat. Nah, ketika ada pemakaman seseorang sahabat, sahabat Ansar, maka dia berputar-putar mengitari untuk melihat belakang pun punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melihat tanda kenabiannya. Tanda kenabian itu disebutkan barakallahu fikum di pundak sebelah kiri. Naam. Yang dia bisa membesar dan mengecil. Kalau mengecil maka dia seperti telur merpati, kalau dia membesar seperti kepalan tangan. Disebutkan oleh para ulama di antara hikmahnya bahwa posisi itu adalah tempat masuknya syaitan untuk memberikan waswas kepada Bani Adam, karena kalbu tempatnya di sebelah mana? Tempat hati di sebelah kiri. Rasulullah paham ini orang berputar-putar, ada sesuatu yang dia cari. Maka Rasulullah menyingkap sorbannya dan tersingkaplah, terbukalah tanda nubuah tersebut yang sudah dibawa Rasulullah sejak beliau lahir alaihi salatu wassalam. Maka dengan serta merta Salman al-Farisi radhiyallahu anhu memeluk Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengucapkan keislamannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ma'asyarul muslimin yang dimulakan Allah jalla wa ala, Allah ketika hendak memberikan hidayah dan ketika hendak mencegah hidayah, tiada seorang pun yang sanggup menghalangi atau memberikannya. Sebagaimana pula siapa yang mampu menghalangi hidayah terhadap Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Jubair bin Mut'im seorang musyrik, penyembah berhala, penyembah patung. Sebagaimana saudara-saudara kita sebelum ini adalah para penyembah patung. Beliau seorang musyrik. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur di salat maghrib di Hudaybiyah, Jubair bin Mut'im mendengarkannya. Beliau ada di posisi daerah Hudaybiyah. Ternyata tatkala sampai di ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka dicipta tanpa pencipta ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Ayat ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu jalla wa ala, disebutkan para ulama sebagai ayat di antara dalil akli, dalil dari sisi akal untuk mengantarkan kita kepada keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Dan hanya dialah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita ibadahi. Allah menyatakan, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka dicipta tanpa adanya pencipta? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kemudian dikatakan bahwasanya seluruh alam semesta ini tercipta dengan sendirinya secara kebetulan. Adanya langit, ya karena kebetulan ada. Dengan segala makhluk yang ada di angkasa sana, matahari, bulan, bintang, meteor dan semuanya dengan keteraturan yang luar biasa. Allah, adanya lautan tercipta dengan sendirinya begitu saja secara kebetulan. Dengan berbagai macam keajaiban yang ada di lautan tersebut, ombak dan gelombang saling berkejaran. Bagaimana ada dua lautan yang tidak saling bertemu? Yang satu asin, yang satu tawar. Berapa banyak, berapa juta banyaknya ikan-ikan yang ada di lautan dan berapa dalamnya kita tidak tahu. Ini terjadi secara kebetulan. Maka itu semua mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin alam semesta dengan keteraturan yang berada pada puncaknya ini ada terbentuk dengan sendirinya tanpa ada seorang pencipta. Amhumul khaliqun, ataukah kita yang menciptakan diri kita sendiri? Juga tidak mungkin lagi. Kita manusia sekarang misalnya ada di antara kita umur 40 tahun. 41 tahun yang lalu kita belum apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin sesuatu yang sebelumnya tidak ada akan mengadakan dirinya sendiri? Juga tidak mungkin lagi. Bumi juga demikian, matahari, bulan, pepohonan dan semuanya. Sehingga Jubair bin Mut'im radhiyallahu an sampai kepada sebuah tahapan kesimpulan bahwa alam semesta ini mesti ada zat yang menciptakannya yang maha perkasa lagi maha kuasa, yaitu Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa alam jagat raya ini. Maka kata beliau ketika mendengarkan ayat ini, kada qalbi an yutira, hampir-hampir jantungku copot ketika mendengarkan ayat ini. Karena beliau waktu itu masih menjadi seorang musyrik, penyembah berhala, penyembah patung. Wa mundu dzalika waqara al-iman fi qalbi, maka sejak saat itu tertanamlah iman di dalam hatiku. Hidayah ma'asyiral muslimin, saudaraku para mu'allaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau orang yang ingin Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya untuk memberikan hidayah kepada dia. Bahkan contoh yang paling besar, dua Khalilur Rahman, dua kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Ibrahim, siapa tidak kenal beliau? Bapaknya Azar sebagai penyembah patung, dan ayahnya juga salah satu pembuat patung yang mereka sembah. Beliau menyatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau menyembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong kamu sedikitpun? Ini diajak berpikir dari sisi akal. Lah patung itu kan tidak punya mata, tidak bisa melihat, matanya cuma mata buatan, tidak bisa pula mendengar, dan tidak sanggup untuk menolong dirinya. Kalau kesenggol kemudian jatuh kepalanya pecah, tidak bisa nolong. Diingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bahasa yang sangat santun dan sangat sopan. Dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan nasihat Ibrahim, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang ilmu kepadaku, aku mendapatkan ilmu yang tidak kamu dapatkan, maka ikutilah aku akan menuntunmu, memberikan hidayah kepadamu kepada jalan yang lurus. Wahai ayahanda, ana bacakan terjemahannya, jangan kamu menyembah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ayahanda, aku sangat takut untuk menimpamu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Maka ayahnya menyatakan apa? Dengan dakwah yang sangat lembut, yang sangat sopan dilakukan Ibrahim alaihissalam. Kata ayahnya, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah kamu akan enggan dari Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti ngomong, aku akan merajang kamu dan pergi jauh dari saya. Diusir dan akan dirajam oleh orang tuanya sendiri. Ini terkait hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar-benar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita berupa ni'matul Islam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga benar-benar hendaknya kita menempuh jalan-jalan dan sebab-sebab yang bisa menjadikan kita istiqamah di atas hidayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, semoga nasihat yang singkat ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semuanya, dan semoga Allahu Jalla wa'ala mencatat semua kebaikan yang telah kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagaimana kata Rasulullah, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Di dalam berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka rasa tenang, dan mereka diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan para malaikat akan mengelilingi mereka serta mendoakan rahmat dan ampunan bagi mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan mereka satu persatu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.